Alhamdulillah alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio ataupun melalui streaming Facebook ataupun YouTube, di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, Radio Kita Cirebon, dan pemirsa Ayla TV di Cirebon, pemirsa Surau TV, pendengar Radio Rai Padang, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, dan mungkin radio atau TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa ya, sekalipun sedikit agak telat, cuma 40 menit. Kita sedang membahas tentang At-ta'ambud bil asma'i wa sifat, beribadah dengan kandungan asma dan sifat Allah. Dan kita sedang membahas buah dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, metode dan cara yang benar, akhirnya pemahamannya juga benar, melahirkan keyakinan yang benar tentang Allah, namanya dan sifatnya. Dari ma'rifatullah yang benar ini melahirkan banyak efek positif. Di antaranya sudah 8 poin yang kita bahas, dan poin terakhir adalah ikhlas. Ikhlas itu pembahasannya sampai ke jihad segala macamnya, sampai ke hijrah. Panjang ting. Jadi sudah selesai buah ke-8 dari ma'rifatullah, yaitu ikhlas. Kita lanjut ke buah yang ke-9 dari ma'rifatullah, yaitu at-taladzud bil ibadah, merasakan kelezatan ketika ibadah. Seperti yang sudah pernah kita singgung berkali-kali, ibadah itu nikmat. Bahkan disebut ghayatun ni'am, puncak atau setinggi-tinggi kenikmatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat yang pasti semua yang ada di sini sudah hafal, dibaca sehari semalam sampai minimal 17 kali. Bisa diduga surat apa? Al-Fatihah. Di ayat yang terakhir Allah menyatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim itu adalah jalan hidup orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Yang dimaksud telah diberi nikmat oleh Allah itu adalah diberi nikmat ketika melakukan ibadah. Itu penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, siratal ladzina an'amta 'alaihim fil ibadati ya rabbi. Siratal mustaqim adalah jalan hidup orang-orang yang telah engkau berikan nikmat ketika beribadah kepadamu ya Rabbi. Dan ini mengisyaratkan ibadah yang benar itu harus sampai merasakan kenikmatan ketika melakukan ibadah tersebut. Dan itu salah satu indikasi orang itu sudah berada di atas siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan hidup orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan dalam beribadah kepadamu. Dan ini mengisyaratkan bahwa salah satu cara agar kita bisa merasakan nikmatnya ibadah adalah beradalah kita di atas siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim itu sudah kita terangkan Quran sunnah, ilmu dan amal. Maka siapa orang yang berpegang teguh kepada Quran sunnah secara benar, berilmu tentang Quran sunnah dan mengaplikasikannya, berarti dia sudah ada di atas siratal mustaqim, berarti dijamin dia akan merasa nikmat ketika melakukan ibadah. Berkata para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim menyatakan, inna min a'dhabil manhir rabbaniyah manhatu taladzud bil ibadah. Fa idza qama al-'abdu bil ibadah wajada laha min al-ladzah kama yajidu al-mutadhawwiqu ta'mal halawa fi fammihi wajada fi qalbihi min al-ins wal insyirah was sa'adah ma la yajiduhu fi waqtin akhar. Sesungguhnya di antara seagung-agung karunia Allah kepada hamba-Nya adalah karunia merasakan lezatnya dalam beribadah. Ini karunia Allah yang paling agung. Kalau harta, sebanyak apapun hartanya, belum tentu harta itu ternikmati oleh pemiliknya. Pemiliknya sudah tua, sudah banyak penyakitan, hartanya itu tidak ternikmati. Paling biaya pengobatan dia, mau makan yang enak-enak sudah terlarang. Kadar gula tinggi, kolesterol tinggi, tensi tinggi, asam urat tinggi. Coba bisa makan apa yang kayak gitu? Paling makan sayur bening yang tidak pakai bumbu apa-apa gitu. Paling kulub waluh hungkul. Tahu waluh? Waluh itu apa waluh? Bahasa Indonesia labu-labu di kulub atau di sepan itu yang aman. Tiap hari makan gitu ya, makan sayur-sayuran asam urat kumat ya, makan daging-dagingan ya kolesterol ya, gula kadarnya naik, tensi naik juga. Gak nikmat. Mau gegeleingan pakai mobil ber-AC, kena AC juga langsung plu, langsung bersin-bersin. Gak ternikmat itu, ya. Karunia Allah terbesar adalah merasakan nikmat dalam beribadah. Maka bila seorang hamba melakukan ibadah dengan sebenarnya, dia akan merasakan seperti orang yang merasakan rasa enak ketika orang sehat, makan makanan yang enak, baik yang manis, yang gurih, palem gitunya. Ketika memakan makanan itu, dia merasakan manis dan gurihnya itu di mulutnya. Maka seorang hamba ketika ibadah, hatinya akan merasakan kenikmatan ketika ibadah berupa ketenangan, ketentraman, keteduhan, kesejukan, kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan di luar sholat, di luar ibadah. Wa hina idzin takunu al-ibadatu rahata nafsihi wa tarba qalbihi. Maka ketika itu ibadahnya menjadi penyebab bahagianya hati dan tenteramnya jiwa. Orang seperti itu akan betah dalam melakukan ibadah. Ada kepuasan batin yang tidak bisa diungkapkan. Maka inilah yang dimaksud dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis-shalah." Berdiri hai Bilal, fa'arihna bis-shalah. Yuk kita raih kebahagiaan, ketentraman jiwa dengan sholat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud, dan Syekh Al-Albani mensahihkan dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud. Jadi sholat yang di dalamnya berisi taqarrub kepada Allah, munajat kepada Allah. Munajat itu berbicara dengan suara lirih. Kalau dengan suara keras disebut munada. Kalau munajat dengan suara lirih, berbisik, ngeharewos. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, ketika sholat wajib ada gerakan lidah, gerakan lisan, gerakan bibir. Selain hati ini fokus menghayati makna dari doa yang diucapkan oleh lisan. Sinergi antara lisan dengan hati. Fokus kepada apa yang dibaca. Nah, ini terkandung di dalam sholat, ada munajat. Maka sholat yang di dalamnya ada taqarrub kepada Allah, upaya pendekatan diri kepada Allah, ada munajat, melahirkan kelezatan kepada Allah, melahirkan kelezatan di dalam hati. Ini yang dimaksud, ini yang membuat salah satu alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih betah hidup di dunia. Dalam hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i, beliau menyatakan, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa thayyib wa qurratu aini fis shalah." Diberikan rasa cinta kepada hatiku dari dunia kalian tiga. Pertama wanita. Keduanya parfum. Parfum disebut secara spesial loh. Dan yang ketiganya dijadikan kebahagiaan di dalam diriku, di dalam sholatku. Bahagia di dalam sholat. Itu yang tiga perkara yang dicintai oleh Nabi SAW dari urusan dunia kita. Wanita, kemudian parfum, dan kebahagiaan di dalam sholat. Kita tidak membahas ketiga-tiganya karena bukan materi yang pokok yang kita bahas. Saya khawatir salah faham nanti. Ya, salah satu yang membuat Nabi betah di dunia adalah cinta kepada wanita. Nanti difahami secara keliru, secara salah. Khawatir begitu. Dilema sebenarnya bagi saya. Tidak diterangkan, khawatir salah faham, diterangkan panjang teuing. Nanti belot materinya ke sana, ya. Pokoknya itulah tiga hal. Salah satu di antara yang membuat Nabi cinta terhadap dunia ini adalah bahagia di dalam sholat. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mau meninggal, beliau nangis. Kenapa nangis? Bukan menangisi beliau akan mati, bukan menangisi karena mau meninggalkan dunia yang menyenangkan ini, bukan. Ditanya Mu'adz itu kelak di akhirat akan menjadi pemimpin para ulama itu. Para ulama kita tahu, ulama menurut terminologi zaman baheula. Ulama zaman baheula itu keilmuannya mencerminkan akidah, ibadah, dan akhlaknya. Semua ilmu yang dikuasai oleh para ulama dulu itu sudah teraplikasi dalam bentuk amalan. Itu terus turun temurun terwariskan. Apa yang dihafal, apa yang difahami itu cermin dari ibadah dan amalnya. Itulah pokoknya. Makanya begitu mulia. Kalau zaman baheula disebut ulama, pasti soleh, pasti soleh. Pasti tidak hanya tidak tertandingi dalam hal ilmu dan pemahaman, tapi juga amalan. Akidah tauhidnya apalagi, akhlaknya luar biasa. Dan pemimpin para ulama di akhirat adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Orang yang dicintai Nabi alaihi salatu wasallam sampai menyatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk. Fala tada'anna fi dubri kulli shalah an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Hai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Lalu beliau memberikan petunjuk untuk memperoleh kebaikan. Kata beliau kepada Mu'adz, maka jangan sekali-kali kamu tinggalkan doa di setiap akhir salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Solehnya sudah enggak ketulungan Mu'adz ini. Beliau imam di kampungnya, imam salat. Kalau umpama Mu'adz telat ditunggu. Suatu saat kan Mu'adz itu pernah sholat isya berjamaah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Setelah itu pulang ke kampungnya, ternyata di masjidnya jamaahnya masih ngumpul, belum sholat isya. Kenapa kalian belum sholat isya? Kami menunggu diimami oleh engkau. Sholat lagi itu jadi imam lagi. Dan hadis ini menunjukkan pertama boleh mengulang sholat fardu dua kali. Dan yang keduanya sunnah. Yang kedua bolehnya berbeda niat antara imam dengan makmum. Imamnya niatnya sholat apa? Sunnah. Makmumnya niatnya sholat fardu. Atau sebaliknya, imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Seperti berjamaahnya Nabi SAW dengan para sahabat ketika tahajud. Bagi Nabi SAW tahajud itu wajib. Bagi umatnya sunnah. Dan para sahabat berjamaah dengan Nabi SAW. Jadi solehnya Mu'adz itu gak ketulungan. Dijamin salah satu di antara orang yang dijamin masuk surga. Ketika mau mati, nangis. Ditanya, kok calon ahli surga nangis? Seolah-olah enggan meninggalkan dunia ini. Karena masih betah dengan kesenangan dunia. Apa jawab beliau? Innama abaki, kata beliau. Aku hanyalah menangis min dhama'il hawajir wa qiyamil laili syatta wa muzahamatil ulama birrukab fi hilakidh dzikr. Aku hanya menangis karena aku akan meninggalkan tiga kelezatan dunia. Pertama adalah rasa dahaga ketika saum di musim panas. Saum di musim panas, aduh panas nanti gak ketulungan atuh. Kalau musim panas puncak sekitar bulan Juli, Agustus gitunya, keran-keran teh ngebula atuh. Pas mau wudu langsung ngejerete atuh, saking apanya? Panasnya. Zaman dahulu gak ada kerannya. Tapi panasnya itu, na'udzubillah, mengingatkan kita kepada azab neraka. Keluar dari rumah menuju masjid dalam keadaan panas, apalagi kalau bertiup angin, berhenti kita berjalan, berhenti kita bernafas, saking panasnya. Panasnya di semua arah, dari atas panas matahari, dari bawah udara itu yang menguap dari tanah menaik ke atas itu memberi hawa panas tambahan. Gelebug angin dari arah kiri, kanan, depan, belakang. Panasnya nambah. Seperti kita umpamanya nyangu, tahu nyangu, menanak nasi pakai langseng gitunya. Kemudian pas turubna dibuka, si asapnya ngehebos ke siaga apa? Ke wajah. Kayak gitu tuh. Jadi panasnya luar biasa. Ya. Bayangkan ketika itu kita saum. Hawa ketika panas inginnya kan minum pakai air dingin gitu ya. Inginnya minum terus saum. Panasnya luar biasa. Plus di musim panas waktu siangnya lebih lama daripada musim dingin. Sholat subuh itu bisa jam 4 kurang, setengah 4 gitu tah. Itu sudah berhenti makan, minum. Ke maghrib nanti jam 7 lebih, setengah 8 tah gitu tah. Lebih panjang. Penderitaannya lebih dahsyat. Ya. Itu yang diridukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Aku nangis karena aku akan meninggalkan lezatnya rasa dahaga ketika saum di musim panas. Aku pun akan meninggalkan nikmatnya sholat malam di musim dingin. Musim dingin, bangun malam, aduh, dinginnya itu tidak seperti dingin di kita. Kita di puncak gunung gitu ya, di sini di puncak umpama di Lembang, di Gunung Tangkuban Parahu, subuh-subuh gitu ya. Itu masih bisa pakai pakaian kayak begini. Di Buligir juga masih bisa, masih kuat. Di sana musim dingin pakai kayak begini, ke tulang itu nembus sakit. Kulit-kulit bisa apa? Pecah-pecah. Lebih menderita musim dingin daripada musim panas. Jadi semuanya itu tertutup, terus pakai lotion pelembab. Kalau enggak, bibir perih-perih berdarah-darah. Hidung bisa berdarah-darah. Telinga juga bisa keluar darah. Tertutup semuanya. Bayangkan malam-malam bangun di musim dingin berwudu gitunya, kemudian melakukan sholat. Ada penderitaan. Tapi kata Mu'adz, aku akan meninggalkan lezatnya sholat malam di musim dingin. Dan yang ketiga, aku pun akan meninggalkan muzahamatul ulama birrukab. Jadi kata orang Sundanya, Pak Adu tuur dengan para ulama di majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Seperti begini, ini kan Pak Adu tuurnya. Tuur itu, tuur, lutut, ta'ata. Ketika duduk bersila, beradu dengan kawan di sebelah kiri kanan kita karena padat gitu. Di dalam majelis ilmu, bayangkan tiga hal yang menurut manusia kondisi yang membuat kita menderita. Saum di musim panas, menderita. Salat tahajud di musim dingin, menderita. Terus berdesak-desakan seperti begini di majelis ilmu, menderita. Ya, cangkel, kesel, singsireumeun, cangkeng asa potong, panas gitunya, dan seterusnya. Hareudang bayeungyang. Di akhwat mah ada yang bawa kipas geber-geber. Ada juga yang kipas elektrik begini aja ter gitunya. Saya enggak tahu apakah ada yang dipencet cret-cret cai. Kalau haji atau umroh di musim panas, jamaah bawa itu tuh kipas. Jadi dipencet cret cai nyebrot. Entah di sekarang ada enggak di awas aya meureun. Saking apa? Hareudang panas, pengap. Padahal kipas angin muter, ngan laun muter nate. Sini enggak ada AC. Jadi penderita itu yang dirindukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Semakin menderita sebuah ibadah, semakin tinggi kadar kenikmatan dan kelezatannya. Termasuk umrah, termasuk haji, termasuk jihad fi sabilillah yang super berat. Bagi orang-orang tertentu, kadar kenikmatan itu luar biasa besarnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Majmu' Fatawa, فَإِنَّ اللَّذَّةَ وَالْفُرْحَةَ وَالسُّرُورَ وَطَيْبُ الْوَقْتِ وَالنَّعِيمَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَوْحِيدِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ وَإِنْفِتَاحِ الْحَوَائِقِ الْإِيمَانِيَّةِ وَمَعَارِفِ الْقُرْآنِيَّةِ. Sesungguhnya kelezatan rohaniyah, kebahagiaan, kesenangan, keteduhan jiwa, ya, dan kenikmatan yang tidak mungkin diungkapkan hanyalah lahir dari ma'rifatullah, dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dari tauhid dan beriman kepadanya, dari tersingkapnya hakikat keimanan dan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Sampai berkata para ulama, qala ba'da syuyukh, berkata sebagian syuyukh, para ulama, laqad kuntu fi halin aqulu fiha in kana ahlul jannah fi hadhil halah innahum la fi aishin tayyib. Aku pernah berada dalam satu keadaan yang aku katakan seandainya kelak ahli surga berada dalam keadaan seperti itu, maka itu kehidupan yang sangat baik. Keadaan yang dimaksudlah ketika beribadah merasakan kenikmatan, kelezatan, kelezatan rohani. Seandainya ahli surga merasakan hal itu kelak di surga, itu sudah sebuah kehidupan yang sangat baik. Lalu berkata lagi di waktu yang lain, la tamurru 'alal qalbi awqatun yarqusu fiha farban wa laysa fid dunya na'imun yushbihu na'imal akhirah illa na'imul iman wal ma'rifah. Pernah ada waktu-waktu teralami di mana hati merasakan kebahagiaan ketika ibadah. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang menyerupai kenikmatan akhirat kecuali nikmat iman dan ma'rifah. Hanya itu yang menyamai kenikmatan akhirat. Makanya berkata Nabi SAW, Ya Bilal, arih Nabi Sallah. Hai Bilal, kita merasakan kebahagiaan dengan sholat kita. Ya. Tidak sebaliknya, arihna minas sholat. Kita ngemplong kalau sudah beres sholat. Kan umumnya begitunya. Ngemplong, merasa ringan beban psikis kita kalau sudah beres melakukan sholat begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Plong. Kita merasakan begitu apa tidak? Iya. Itu sholatnya orang-orang fasik dan munafik. Kadang kita begitu bingitnya. Coba bagaimana kalau seseorang ini contoh, ini buruk, contoh buruk. Orang maniak game. Ketika main game seru, dia senang apa tidak? Senang. Wah. Jiwa raganya terlibat di sana. Sampai mulutnya juga ikut senang gitu. Kalau balap mobil sampai miring-miring dia. Ketika mobilnya belok, dia juga miring begitu. Sampai kursinya miring. Begitu game over, ada kekecewaan. Nah, kalau dulu bayar, rumput rampak lagi ke saku, ada koin lagi yang bisa dimasukkan, apa ingin lagi. Jadi dia merasa kesenangan, kebahagiaan, merasa puas ketika sedang bermain. Dan ketika beres, aduh, kecewa, ya enggak? Itu contoh pertama. Contoh kedua, orang yang suka komik atau suka film, ketika bacanya di tengah-tengah cerita enjoy dia. Lagi ngantuk baca itu cenghar. Lagi ngantuk lihat filmnya seru, dia cepat fresh lagi. Gak ada rasa ngantuk lagi itu. Dia menikmati. Tapi pas ada tulisan tamat, the end, atau selesai, atau to be continue, dan seterusnya. Gitu kan? Jadi, dia merasa menikmati itu ketika itu berlangsung, dan setelah selesai, dia merasa kecewa. Dan tidak sabar ingin melihat kelanjutannya lagi. Nah, itu orang yang menikmati. Jadi mestinya kita berbahagia selama sholat. Di dalam sholatnya bahagia. Di dalam sholatnya kita menikmati. Di dalam sholatnya kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tenangnya hati, tenteramnya jiwa, teduhnya kalbu kita gitu ya. Begitu salam, assalamualaikum, udah selesai gitu. Ingin segera waktu sholat yang akan datang tiba lagi. Itulah sholat dan ibadahnya orang yang sudah merasakan kelezatan. Adapun orang yang tidak merasakan kelezatan di dalam sholatnya, dia tidak merasakan apa-apa. Ingin segera selesai, dan begitu selesai, plong. Ya enggak? Itu disebut arihna minas sholat. Kita berbahagia setelah lepas dari beban sholat. Mestinya arihna bis sholat. Kita merasa bahagia dengan sholat. Itulah yang dilakukan atau yang dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun orang-orang fasik dan munafik, orang-orang ahlul kabair, sholat merupakan beban berat. Karena dia tidak memperoleh apa-apa di dalam sholatnya. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kata Allah, mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu amat sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk mah memperoleh sesuatu dari sholatnya, mendapatkan anugerah luar biasa dari sholatnya, makanya tidak terasa berat, bahkan dia amat sangat membutuhkan sholat untuk ketenangan jiwanya. Maka dengan teraihnya kelezatan di dalam sholat, entenglah ibadah itu atas hatinya, bahkan hatinya membutuhkan sholat sesering mungkin. Beres umpamanya sholat fardu, dia masih tetap nanti ada sholat sunat setelahnya, gitu ya. Dan ketika jangka waktu sholat ke sholat panjang, seperti dari subuh ke mana ke zuhur itu panjang, hatinya merindukan sholat. Ada sholat-sholat sunnah diantaranya. Ada sholat syuruk, ada duha, ada syukrul wudu, atau udah ke masjid, sholat tahiyatul masjid, lalu duduk di masjid untuk baca Quran, untuk zikir dan yang sejenisnya. Allah fasilitasi keinginan orang-orang yang ingin taqarrub dalam bentuk sholat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, itulah kelezatan di dalam ibadah, di dalam sholat, salah satunya dalam sholat, dan menyebabkan ibadah tersebut enteng dan ringan bagi dirinya. Salah satu cara agar kita merasakan kelezatan ibadah adalah ma'rifatullah, dengan menelaah asma dan sifat Allah. Berkata muallif, ta'ammulul asma was sifat tariqun lil ladzatil ibadah. Memperhatikan asma dan sifat Allah, mempelajari dan memahami asma dan sifat Allah merupakan cara terbaik meraih kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sih daya kerja ma'rifatullah terhadap teraihnya kelezatan dalam sholat? Apa hubungannya ma'rifatullah dengan merasakan kenikmatan rohaniah di dalam sholat? Jelas amat sangat kuat keterkaitannya, ya. Apabila seseorang mengenal Allah Azza wa Jalla, berapa sifatnya? Bahwa Allah itu syakur, Allah itu la yudhi'u amalil abdi, Allah itu tabaraka wa ta'ala, maha barokah dan memberikan barokah kepada hambanya atas amalannya. Maka orang-orang yang mengenal seluruh atau mayoritas dari sifat Allah itu akan pertama termotivasi untuk beramal, dan akan bahagia, merasa bahagia serta optimis dengan amalannya. Sebagai contoh begini, kita punya uang. Orang yang punya uang agak banyak, umpamanya 100 juta lah. Sebenarnya dilema dia itu. Bingung harus diapakan uang ini. Dihabiskan semuanya, habislah itu gak punya lagi, ya. Disimpan gitu, khawatir hilang. Datang pencuri, datang penodong, datang rampok. Dibawa-bawa ke sana kemari, apalagi gitunya. Diinvestasikan, takut rugi. Bingung dia. Tapi ketika dia menemukan satu proyek yang pasti untung, tidak ada resiko kerugian, untungnya pasti berlipat. Seperti contohnya umpamanya, orang memesan satu barang yang sangat dia butuhkan umpamanya contoh yang nyatanya, setiap awal tahun pelajaran pasti murid-murid butuh banyak hal, butuh baju, butuh sepatu, butuh buku-buku, kayak gitu ya. Atau sekolah, setiap sekian bulan mereka sekolah itu harus mencetak soal, soal ujian, soal ulangan kepada anak-anak pasti dengan jumlah jutaan, karena sekolah kan ribuan di satu kota itu. Pasti itu. Kita punya percetakan. Mereka pesan, tolong bikinin nih. Nah, itu kan pasti. Dananya, budgetnya sudah ada bos. Singkatan dari apa bos teh? Biaya operasional sekolah. Itu kan dari bosnya. Dan pejabatnya, baik sekolah ataupun diknasnya, jujur benar gitu. Gak neko-neko, gak khianat, tidak jahat. Pokoknya dibayar setelah selesai. Dan kita butuh modal. Kita punya 100 juta. Nah, ada yang pesan seragam. Satunya harga jualnya umpamanya satu setel itu 100 ribu, modalnya 50 ribu. Berarti untung 100 ribu. Pesanannya sampai 10 ribu item. 10 ribu kali 50 ribu, sabaraha ta? 1 kali 5 kan 5. 10 ribu nolnya 4. 50 ribu juga nolnya 4. 8. 1 dengan 8-nya 0. Berapa tuh? Dengan nolnya 8. 1 miliar. 100 juta. Waktunya 2 bulan. Dalam jangka 2 bulan untung 100 juta. Umpamanya ya. Maka diinvestasikanlah 100 juta tersebut. Ketika 100 juta diinvestasikan, kita was-was, kita lebar, itu 100 juta. Enggak, kita malah senang. Langsung 2 bulan kemudian terbayang, jadi 200 juta. Kan gitu. Itu baru satu proyek. Proyek seragam hungkul. Belum dari topi, belum dari dasi, belum dari sepatu, belum dari percetakan apa namanya, soal-soal dan buku-buku tadi. Wah, sudah. Jadi ketika mengeluarkan uang, dia senang. Sebab yakin 2 bulan kemudian berlipat lebih dari 100% dari modal yang kita berikan. Maka soal-soal dan buku-buku tadi, wah sudah. Jadi ketika mengeluarkan uang, dia senang. Sebab yakin 2 bulan kemudian berlipat lebih dari 100% dari modal yang kita berikan. Maka menyelamatkan kalian dari api neraka, ya. Wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tidak pernah rugi. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga dan seterusnya. Makanya disebut dengan sebutan bai'at. Apa arti bai'at? Jual beli. Orang mukmin menjual harta dan jiwanya, Allah yang membelinya dengan surga, dengan pahala, dengan keriduan dan yang sejenisnya. Nah, bila seorang hamba mensedekahkan sebagian hartanya, dia yakin beberapa sifat Allah, Allah akan melipat gandakan apa yang disedekahkan itu. Allah juga akan memberikan pahala yang besar di akhirat, dunia dan akhirat. Allah juga akan apa? Akan menghapus dosa-dosanya. Allah juga akan apa? Memberikan pahala yang sangat besar atas infak dan sedekahnya. Allah juga akan menghilangkan murka Allah atas dosa-dosa dia di masa lalu, karena dengan infaknya bisa meredam kemurkaan Allah. Inna sadaqah tudfi'u ghadabar rahman. Dan banyak keuntungan dari infak dan sedekah. Jadi pas dia ada kenceng lewat, ya mal hare-hare engke mah. Ada kenceng lewat, ah, ini nih investasi akhirat. Ya. Dia rogoh sakunya, dia ambil apa dompetnya, dia masukkan semua dengan dompetnya. Dengan keyakinan ini, yang saya berikan, yang saya keluarkan ini, nanti di dunianya akan Allah lipat gandakan. Di akhiratnya akan Allah ganti dengan pahala yang mulia. Ya, dosa-dosa saya dengan masuknya dompet ke sana, murudul, maruragan, berguguran. Pahala rahmat sedang Allah kucurkan. Dan Allah menghapus kemurkaannya bagi saya karena infak dan sedekah itu. Maka ketika infak sedekah itu plong gitu ya, optimis yakin dengan infak ini akan banyak keuntungan yang saya peroleh. Maka ketika infaknya hatinya puas, hatinya itu ngemplong, tenang dan tentram. Seperti itu. Ini ibadah yang disertai dari pemahaman dia tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Plong sudah. Enggak difikirkan, aduh tadi 2.000 itu bala-bala sahwab lumayan tadi ingat-ingat. Enggak. Walaupun umpamanya jutaan, ya. Kalau sekarang, wah ini koropak ini, kenceleng ini gak cukup. Lubangnya kecil. Saya mah transfer aja lah, kan ada nomor rekening yayasan untuk ma'adnya. Yang sekarang itu masih minim gitu. Ya, karena cueknya para jamaah. Nanti mah, mana nomor rekening? Truk, ya, 100 juta. Ya, nanti sebulan lagi 200 juta lagi. Terus begitu. Dan begitu transfer sudah berhasil dikirim tanda berhasilnya, plong, dan optimis sebentar lagi Allah akan kocorkan rizki, pintu-pintu rizki untuk saya dari arah yang saya tidak duga, tidak sangka-sangka gitu ya. Wah tenang, dengan 100 juta Allah akan ganti 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berkali-kali lipat. Optimis. Terus dosa merudul, kemudian pahala nambah. Ngemplong itu jiwa. Apapun ibadahnya, termasuk infak dan sedekah yang merupakan pengorbanan yang kita keluarkan. Makanya berkata mu'alif, فَإِذَا تَصَدَّقَ الْعَبْدُ بِالْقَلِيلِ مُسْتَشْعِرًا أَنَّ اللَّهَ شَكُرٌ لَا يُضِيعُ عَمَلِهِ لَا يُضِيعُ عَمَلَهُ بَلْ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ walau kana qalilan kana dhalika madkhalan ala qalbihi al-farah was-surur bi rabbih wa wajada fi qalbihi halawatan 'azimatan li amalihi. Bila seorang hamba yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah, dia bersedekah dengan hartanya, dia meyakini Allah akan membalas semua amalnya dan tak akan menyia-nyiakan sedikit pun amalan manusia. Bahkan Allah akan memberikan barokah atas hartanya, melipat gandakan hartanya, maka akan masuklah ke dalam hatinya perasaan bahagia, gembira dan optimisme kepada janji Allah. Maka dia akan merasakan manisnya iman yang agung di dalam hatinya. Itu baru satu contoh apa? Infak dan sedekah saja. Nah, waman shalla. Siapa orang yang salat lillahi karena Allah, mutadzakkiran hina maqama lillah, saffan qadamaihi qayyumiyatallahi ta'ala wa anna Allah qa'imun bidzatihi وعباده لا يقومون إلا به سبحانه وتعالى ثم إذا كبر ورفع يديه استعر أن الله أكبر من كل شيء وشاهد كبرياء الله وعظمته وجلاله ثم إذا قرأ دعا الاستفتاح استعر ما فيه من تزيه ربي عن كل نقص. Adapun bila seorang hamba sholat dengan menyadari ketika dia berdiri di hadapan Allah, meyakini kekayumiatan Allah, Allah berdiri dengan berdiri sendiri dan seluruh hambanya, makhluknya tidak bisa berdiri kecuali dengan pertolongan Allah. Ketika dia takbir dan mengangkat kedua tangannya, dia meyakini Allah jauh lebih besar dari segala sesuatu. Maka dia pun menyadari kebesaran Allah, keagungan dan kemuliaannya. Bila dia memulai membaca istiftah, maka penghayatan dia terhadap doa iftitah itu menimbulkan optimisme yang besar, tergantung doa iftitah apa yang dia baca. Kan iftitah banyak yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Bisa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu semakna dengan istighfar. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dengan barat. Ini maknanya dalam. Qabla, hinama, wa ba'd. Sebelumnya, ketikanya, dan setelahnya. Jadi makna, ya Allah, jauhkan aku dari kesalahanku. Sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dan barat, maknanya jaga diriku dari dosa. Berikan prisi pertahanan kuat untuk apa? Untuk bertahan diri, menghindari dosa-dosa. Dan bila karena kelalaianku aku terjerumus ke dalam dosa, berikan hidayah untuk istighfar dan tobat darinya. Itu maknanya. Terus dihayati. Dan wallahu la yudhi'u amala 'abdi. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Allah respon. Apalagi kalau si hamba sudah memulai memasuki Al-Fatihah, meresponnya Allah itu tunai saat itu. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani 'abdi. Kalau seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin dalam salatnya, Allah merespon, hambaku telah memuji aku. Kalau hambaku mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menyatakan majadani abdi, hambaku telah menyaatna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Begitu terus. Dan ketika sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza baini wa baini 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini untukku dan untuk hambaku. Dan untuk hambaku akan diberikan apa yang dia minta. Di dalam kalimat itu hambanya, hamba Allah yaitu kita, meminta apa namanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu untuk Allah, iyyaka nasta'in ini untuk kita. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini untuk kita. Semua permintaan pertolongan kita akan direspon, dikabulkan dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dia loh munajat antara seorang hamba dengan Allah azza wa jalla. Bila hamba menyadari hal ini dalam sholatnya, meyakini Allah meresponnya, maka dia akan berada, merasa berada di dunia lain, di mana dia langsung berdialog dengan Allah dan langsung Allah meresponnya. Kira-kira perasaan orang itu akan gimana? Ya akan beda, akan mantap, optimis, yakin dan tenang. Begitu juga ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, ketika tahiyat, semuanya itu dengan apa? Dengan penghayatan. Maka lahirlah ketenangan jiwa. Maka pantas Nabi SAW menyatakan salah satu yang membuat aku merasa betah di dunia itu karena kebahagiaan yang aku rasakan dalam sholat. Beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tayyib wa ju'ilat qurratu aini fis sholat. Telah diberikan kecintaan kepadaku dari dunia kalian, pertama para wanita, yang kedua wangi-wangian, dan yang ketiga kebahagiaan yang aku rasakan dalam sholat. Beliau pun bersabda, arihna bis sholat ya Bilal. Kita meraih kebahagiaan dengan sholat wahai Bilal. Inilah buah dari ma'rifatullah. Ya, walaupun ibadah yang dilakukan itu membuat kita merasa menderita secara fisik, ya, seperti jihad, seperti saum, seperti haji dan umrah, tapi secara psikis puas, bahagia, tenang, tentram dan yakin serta optimis. Itu yang membuat Mu'adz bin Jabal nangis ketika mau mati, bukan karena mau meninggalkan kesenangan dunia berupa harta, tapi dia akan meninggalkan kesenangan yang pernah dia raih di dunia di tengah-tengah penderitaan ketika ibadah kepada Allah. Aku hanya nangis karena aku akan meninggalkan lezatnya rasa dahaga ketika saum di tengah musim panas dan manisnya salat tahajud ketika musim dingin serta manisnya pula berdesak-desakannya beradunya lutut dengan para ulama di halaqah-halaqah ilmu. Itu yang membuat saya menangis, saya rindu akan tiga hal itu. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita seperti yang Allah anugerahkan kepada Mu'adz bin Jabal, walaupun dengan kadar yang berbeda, ya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita rasa lezat ketika sholat, ketika ibadah, ketika saum, ketika ngaji seperti ini, ya. Inilah penjelasan yang ke poin yang ke-9 dari buah dari buah dari ma'rifatullah, yaitu lezat dalam ibadah, ya. Mungkin untuk pertemuan yang akan datang kita sudah mau mulai masuk pengenalan Asmaul Husna, mengenal nama-nama Allah beserta makna-maknanya. Peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Supaya cinta kita kepada Allah nambah, khauf, roja, tawakal, ikhlas kepada Allah nambah, yuk kita lebih mengenal Allah melalui pembahasan nama-namanya. Sekarang cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Oh iya, ini ada dua buku Al-Wajiz, tapi terjemahan, ya. Iwan ada yang mau? Cung, siapa yang mau? Gratis loh. Mau? Siapa namanya? Iqbal. Iqbal. Ada mic tidak? Diahwat siapkan mic, ya. Mic? Panitia gak siap mic. Iqbal, sebutkan 3 saja di antara 9 buah dari ma'rifatullah yang pernah kita bahas. Selain yang barusan apa? Lezat dalam beribadah. 3 yang lain apa? Coba masih ingat enggak? Baik. Mungkin diganti pertanyaannya. Iqbal pakai ini. Sun. Ya. Diganti aja, Ustaz. Diganti. Diganti. Oke, lah ganti, enggak masalah. Pertanyaannya untuk Iqbal. Salah satu di antara buah dari ma'rifatullah adalah lezat di dalam beribadah. Bisa diterangkan enggak kenapa tuh orang yang mengenal Allah itu bisa lezat dalam ibadah? Singkat aja. Orang yang mengenal Allah dapat nikmat dalam beribadah karena dia merasakan kedekatan dengan Allah, betapa besar mulianya nama-nama dan sifat Allah, sehingga semakin mengenalnya dia dengan Allah, dia merasa dekat dengan Allah. Ya, barakallahu fiik. Ya, apa-apa. Ada lagi yang mau ikhwan? Ahwat nanti ya, belakangan kan ada peribahasa zakallah khair. Ladies first. Jadi ikhwan dulu. Ada lagi? Yang mau? Ayo. Kalau enggak ada saya kasih ke Ahwat. Ahwat, dua orang ngacung. Ahwat, dua orang acung tunjuk oleh panitia. Yang mau siap. Jawab siap mic. Siap? Siap, Ustaz. Taib, Ahwat, ada yang bisa tiga saja di antara buah ma'rifatullah selain lezat dalam beribadah? Ikhlas, berjihad, dan hijrah. Ikhlas, berjihad, dan hijrah. Etama masih ikhlas. Buah dari ikhlas ada jihad, ada hijrah. Bisa sebut, ingat-ingat yang lain? Lupa, Ustaz. Lupa. Ya, kalau lupa harus ingat ya. Ganti ya pertanyaannya ya. Tapi pertanyaan. Sebutkan tiga hal yang membuat tiga hal yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kehidupan dunia ini. Yang pertama wanita, yang kedua parfum, yang ketiga nikmatnya beribadah, nikmatnya sholat. Iya, barakallahu fi. Kasih ya. Iya, terus itu yang pertama. Sekarang istri kedua, yang kedua siapa? Ahwat kedua maksudnya. Bismillah, Ustaz. Siap. Ahwat yang kedua. Mu'ad nangis mau meninggal. Dia rindu kepada tiga hal. Karena setelah mati tiga hal ini tidak akan lagi dirasakan. Sebutkan tiga hal itu. Yang pertama adalah rasa dahaga ketika saum di musim panas. Yang keduanya nikmatnya sholat malam di musim dingin. Lalu beradunya lutut pada saat duduk di majelis-majelis ilmu. Iya, barakallahu fiik. Ya. Kembali ke pertanyaan, apakah kotak infak masjid boleh untuk gaji marbot dan untuk konsumsi pengajian di masjid? Nyindir ke panitia nih. Pertama, perlu diluruskan, konsumsi pengajian di masjid itu ada donatur, bukan diambil dari kensleng ya. Wa jazakallahu khairan kepada donatur yang memberikan konsumsi air gratis dikasih, itu donatur ya, termasuk hadiah buku ini donatur, bukan dari kensleng. Jangan khawatir, ah saya masukin kensleng dikasih, dibeliin buku, dibeliin konsumsi. Nah, enggak, konsumsi buku ini donatur, bukan dari kensleng ya. Gaji marbot, kalau iya, pertama memanage sebuah mesin butuh biaya apa tidak? Ya butuh biaya, ya. Untuk air, pemeliharaan, listrik, kebersihan, dan orang yang membersih-bersihnya itu kerja, ya. Kalau umpamanya tidak digaji, tidak akan ada yang mau digaji, dibayar. Dari mana? Dari mana saja pemasukan yang masuk ke kas masjid? Salah satunya dari kencreng, iya mungkin. Boleh tidak? Boleh. Tapi tetap orang yang berinfak bersedekahnya dihitung dia berinfak di jalan Allah, bukan ke pribadi si marbot, bukan, karena melalui mekanisme yang terjadi di dalam organisasi masjid tersebut beserta seluruh aktivitas operasionalnya termasuk pengaturan keuangannya. Ada yang dari kencleng, ada yang dari donatur langsung, boleh, terserah kebijakan DKM. Ustaz, istri saya suka susah dibangunkan saat azan subuh. Ini curhat nih. Mungkin istrinya ada di belakang. Pulang dari sini berantem. Abi tadi nanya ya, nyindir. Biasanya baru bangun setelah saya pulang dari masjid. Mohon nasihat karena istri saya sekarang hadir tuh. Saya khawatir pulangnya berantem, ya. Tapi kan enggak disebut nama, enggak masalah, orang-orang enggak tahu yang mana gitu ya. Mungkin yang ketawanya tadi paling kenceng. Atau yang kelihatan raut wajahnya cemrut. Wah, nyindir ke saya. Susah diduga, enggak masalah mengadukan ini. Karena tidak disebut nama. Andai ini disebut namanya pun boleh. Sebagaimana Hindun curhat tentang suaminya Abu Sofyan yang apa? Yang pelit. Ya Rasulullah, Abu Sofyan itu orangnya pelit. Kalau enggak saya minta, enggak ngasih, boleh enggak saya ambil uang tanpa sepengetahuan? Itu disebut namanya. Boleh, ya. Kalau tidak menimbulkan madarat. Kalau menimbulkan madarat, jangan. Seperti yang barusan. Ya. Dengar nih akhwat, jangan-jangan bukan hanya satu akhwat, tapi semuanya. Kenapa susah dibangunkan? Karena telinganya dikencingi oleh setan, tidak bangun oleh azan. Kenapa dikencingi oleh setan? Mungkin pertama ketika tidurnya tidak berdoa, ya. Kedua, mungkin begadang. Dan begadangnya itu dengan sesuatu yang sia-sia. Ya, mungkin chatting, mungkin googling, mungkin searching, mungkin nonton TV kayak begitu. Apalagi sekarang ibu-ibu sedang keranjingan drama Korea seperti itu, ya. Sampai jam 1 baru tidur. Ya otomatis kalau enggak dibanjur kucai saember enggak akan bangun, ya. Coba diubah pola hidup, pola tidurnya, ya. Jangan tidur terlarut-larut malam. Doa dulu, ya. Jangan dibiasakan tidur sampai sambil lihat sesuatu, baik di tab, di HP dan yang lain-lainnya, ya. Suaminya juga mengingatkan istrinya kalau malam sudah larut belum tidur juga suruh tidur. Bagaimana kalau akhwat melakukan syafar, bukan syafar, safar dengan S biasa, ya, bukan SY. Syafar lebih dari 80 km tanpa didampingi mahram karena mahramnya tinggal berjauhan di lain pulau. Tidak boleh cari mahram. yang bisa mendampinginya. Kecuali kalau memang dia sebatang kara, terus harus pindah dari satu kota ke kota lain atau pulau ke pulau lain, ya itulah yukalifullahu nafsan illa usaha. Dia sendiri gitu, tidak mampu didampingi mahram karena tidak ada, ya udah, gimana lagi ya tuh. Kita tidak boleh melawan pemerintahan yang ada di negara kita. Namun bagaimana kalau pemimpin itu zalim kepada rakyat dan mensahkan seperti LGBT, perzinahan dan lain-lain, di mana kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkarnya. Jazakallahu khairan. Ya iya, larangan itu larangan memberontak kepada pemerintah yang zalim. Kalau pemerintahnya soleh, maka akan ada yang memberontaknya. Sampai Nabi SAW menyatakan, sekalipun pemerintah itu merampas semua hartamu dan menyiksa, memukuli punggung-punggungmu, isbiru, sabarlah kalian, hatta talaqauni fil haud, sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Jadi Nabi SAW memberikan apa? Memberikan advis yang jelas, sabar. Ya. Lalu gimana hak kita? Nabi SAW menyatakan, mintalah oleh kalian hak kalian kepada Allah dan tunaikan hak mereka atas kalian. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara kewajiban kita kepada pemerintah zalim tetap laksanakan. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu untuk rakyat yang hidup di bawah pemerintahan yang zalim, sampai merampas harta kita, menyiksa kita gitu ya. Hak kita tidak diberikan, tapi kita tetap dituntut kewajiban. Apa kata Nabi SAW? Mintalah hak kalian kepada Allah dan tunaikan hak mereka atas kalian. Jelas, gambar. Ini hukum Allah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bagi rakyat yang hidup di bawah tekanan pemerintah yang zalim. Ini hukum Allah melalui lisan Rasulnya. Kalau umpamanya orang-orang yang menyatakan, oh pemerintah ini sudah tidak lagi menegakkan hukum Allah karena zalim kepada rakyatnya, lalu ditembak dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Oh kafir berdasarkan ayat ini. Nanti tanpa kita sadari kita pun kena dengan ayat ini. Wa man, saya tanya, man ini ma'rifat atau nakirah? Nakiro, barang siapa. Siapa ini sudah tertentu apa belum? Belum umum, siapa aja, baik pemimpin ataupun rakyat. Yang tidak menerapkan hukum dengan hukum yang Allah tetapkan, dia kafir, dia zalim, dia fasik. Tiga ayat ujungnya berbeda. Ini berlaku untuk penguasa dan juga rakyat. Penguasa harus menerapkan hukum Allah ketika mengatur rakyatnya. Rakyatnya juga harus menegakkan hukum Allah ketika menghadapi pemimpin penguasa yang zalim. Hukum Allahnya, kata Nabi SAW, sabar. Walaupun harta kamu diambil, punggung kalian dipecuti gitu ya, minta kepada Allah hak kalian, tunaikan hak mereka atas kalian. Ini hukum Allah yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Kalau enggak, rugi ini mah, gitunya. Akhirnya disisihkanlah sabda Nabi, lalu angkat senjata. Maka dia keluar dari hukum Allah. Apakah dia kafir? Tentu saja tidak. Sebagaimana pemerintah yang zalim pun tidak kafir dengan kezalimannya, maka orang-orang yang memberontak kepada pemerintah keluar dari hukum Allah pun itu tidak kafir. Dia sampai kepada taraf fasik. Ya, fasik dengan sikapnya, ya. Sabar. Gimana lagi itu? Pengumuman, mobil Brio dengan nomor D1631AFT. Terus diapain? Sudah cuma gitu. Mau dijual? Gak boleh mengumumkan dijual di sini. Mungkin tolong dipindah parkirnya menghalangi mobil lain. Uluh, ini surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak korban PHK. Sudah 2 tahun. Umur anak 52 tahun. Istri anak 35 tahun. Duh, ABG keneh. Berarti bedanya berapa? 17 tahun. Kami nikah kedua kalinya. Mungkin janda dengan dudanya. Sekarang keluarga anak disubsidi oleh anak-anak dan anak istri dari suami pertama. Karena anak tidak berpenghasilan. Istri anak kalau sedang marah, dia selalu berkata kepada anak bahwa anak dikatakan bukan suami. Dia tidak mengakui suaminya. Bagaimana, apakah hubungan anak dengan istri anak mahram? Bukan. Bukan mahram, makanya nikah. Kalau mahram tidak boleh jadi suami istri. Apakah istri anak berdosa? Istrinya ada enggak ya di sini? Mungkin perkataan si istri, kamu mah bukan seorang suami. Mungkin bukan maknanya hakiki, bukan makna yang sebenarnya, tapi maknanya adalah majazi, artinya tanggung jawabnya sebagai suami tidak dilaksanakan, tidak menafkahi, mungkin begitu maknanya ya. Apakah itu jatuh talak? Ya tidak, ya tidak jatuh talak ya. Nah, apakah masih mahram? Bukan mahram, dari awal bukan mahram, tapi itu masih istrinya, masih istrinya yang sah ya. Bagaimana solusinya? Ya, si suami cari kerja. Setelah di PHK, coba cari pekerjaan lain. Gak dapat, ngelamar kesana kemari, ciptakan pekerjaan ya, dengan cara dagang bala-bala seperti itu. Dagang apa waktu ngaji? Begini kan ada banyak yang jualan waktu ngaji ya, lumayan tuh ya, apa saja, ambil barang, jual, nanti storkan. Jadi ayah sasirin sabenyirin, ada sedikit demi sedikit untuk menafkahi istri. Cari ya, itu pertama. Kedua, si istri, bagaimana sikap istri kalau suaminya tidak menafkahi, baik karena tidak mampu atau mampu tapi tidak mau? Pertama, hukum asal dia boleh mengajukan khulu atau gugat cerai ya. Kedua, dia boleh terus menjadi istrinya dan bersabar atas kondisi suaminya. Mana yang lebih baik, khulu atau tidak? Lihat, kalau ya suaminya sudah berusaha kesana kemari tapi belum dapat, sebaiknya sabar. Walaupun dia boleh mengajukan talak, tapi sebaiknya sabar. Kalau melihat suaminya betul-betul sedang berusaha mencari kesana kemari, support terus suaminya, lakukan kewajibannya, doa ya, jangan sampai disakiti, jangan sampai dihinakan, jangan sampai disinggung perasaannya ya. Nah, kecuali kalau suami enjoy dengan keadaan itu, inginnya memang nganggur, kerja mungkin bisa tapi nggak mau ya, tidak mau, nggak ada dorong roda gitu ya, gengsi dan yang sejenisnya, pokoknya peluang ada tapi tidak mau bekerja, maka sebaiknya bercerai, sebaiknya mengajukan gugatan cerai, karena tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri kalau suaminya malas bekerja ya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan solusi kepada rumah tangga ini. Ustaz, ya. Dari pendengar Radio Amoeba Pangkal Pinang, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sebaiknya sikap saat sholat berjamaah? Kadang ada suara gaduh dari anak-anak, Ustaz. yang dibawa ke masjid dan kadang mengganggu jamaah yang lainnya. Dan untuk menegur sepertinya tidak enak. Apakah mesti cari masjid yang lain agar sholat lebih tenang? Barakallah. Ya, pendengar di Pangkal Pinang melalui Radio Amuba, pernahkah itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, pernah. Siapa yang bawa anak ke masjid saat itu? Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawa cucunya. Ya, cucunya ikut sholat? Tidak. Terus naon atau cucuna? Nggak ganggu. Hasan dan Husain naik ke punggung Nabi dan ke pundaknya ketika sujud. Jadi aja enggak bisa bangkit, lama sujudnya ya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika salat beliau ingin memanjangkan salat, tapi tiba-tiba terdengar tangisan seorang bayi. Lalu dipercepat. Apakah setelah itu Nabi mengumumkan besok lusa ibu-ibu enggak boleh bawa anak-anak? Apakah begitu? Tidak. Syekh Salim bin Id al-Hilali ketika menjelaskan hadis dalam kitab Riyadus Solihin, syarah Bahjatun Nadhirin, syarah Riyadus Solihin, beliau menyatakan wa 'alal aba as-sabru 'ala adahum fis shalah. Dan bagi bapak-bapak jamaah wajib bersabar atas gangguan mereka selama salat. Kalau umpah anak bilang enggak boleh lagi salat di masjid, ya. Maka anak sejak kecil sudah jauh dari masjid, bahkan masjid menjadi sesuatu yang ditakutinya. Karena setiap mau masuk masjid langsung ada bapak-bapak galak, "Hayoh muhri ke sininya." Sambil menyiapkan rotan. Jadi aja anti ke masjid, takut ke masjid. Jauh dari masjid nanti ya. Maka kalau anak-anak sudah jauh dari masjid sejak kecil, maka nanti mereka akan jauh selama-lamanya dari masjid. Yang harus dilakukan pertama, boleh membawa anak-anak ke masjid. Yang kedua, nasihati agar si anak itu tidak main-main, agar anak-anak itu tidak mengganggu ya. Ketiga, kalau anak itu tidak nurut atau bahkan belum ngerti, atau ngerti tapi tetap bandel, ada turunan merenya, ya kita sabar. Ya. Ada enggak anak-anak yang sudah dinasihati, nanti di masjid jangan lari-lari ya, jangan jerit-jerit ya. Iya. Dibawa lari-lari. Ada yang begitu? Banyak. Cucu saya juga begitu. Kita wajib sabar ya, wajib sabar dan tetaplah menasihati ya. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.